Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo melihat, selama pemerintah belum lagi mewujudkan kebijakan yang komprehensif, guna menyatukan aparatnya serta pihak-pihak di luar pemerintahan yang memiliki concern yang jelas terhadap masa depan kekayaan alam nasional, maka aksi eksploitasi terhadap kekayaan alam nasional tetap akan marak, bahkan terus menjadi bahan bancakan dari pihak-pihak yang mendapat mandat untuk menjadi otoritas atas pengelolaan kekayaan alam tersebut. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, menurut visi Bapak, apakah langkah untuk menyatukan setiap elemen bangsa guna menyelamatkan kekayaan alam kita mungkin dilakukan dalam tempo cepat? Saya kira agak sulit ya gitu ya. Cuman kalau dikontribusikan, kerjakan bersama itu kan harus ada gitu. Di tengah-tengah situasi pemerintah pun sulit cari fresh money kayak begini gitu. Agak sulit ya. Nah, yang lain lagi gitu. Pemerintah memboost investment rate yang bagus gitu, lalu investasi asing akan masuk gitu. Ujung-ujungnya kalau di analoginya di sektor perkebunan, di sektor tambang yang perlu tanah luas lagi, kayak di Mesuji lagi, di Bima lagi gitu, satu. Yang kedua juga investment seperti itu, kalau Anda tanya di BKPM, turun ke bawah dan tanya semua investor asing itu, apalagi yang FDI ya, nah itu tidak ada yang ngawal sampai ke tingkat bawah. Anda tanya saja semua investor asing yang main di sektor-sektor tambang sama perkebunan, itu jadi ATM semua itu. Ya, saya ini ngalami sendiri bertahun-tahun bagaimana melihat dan merasakan menjalani dengan mata kepala sendiri orang. Dimintain investasi di Indonesia, begitu dia investasi dijadikan ATM oleh gubernur, bupati, menteri, dirjen, irjen gitu. Semua itu tanpa kontrol sama sekali gitu. Ironisnya semua itu masuk ke kantong pribadi oknum aparat ya Pak Her? Loh iya, ATM itu artinya bukan untuk negara, ya masing-masing semua orang dapat. Bagaimana tentara sama polisi dapat sekian puluh juta US dollar kan? Mana? Apa bukan ATM tuh namanya gitu kan? Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.